wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar rahmaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dunia ini tidak ada manusia, tidak ada pemimpin yang riwayat hidupnya secara lengkap dicatat di dalam sejarah selain dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja mana, pemimpin mana yang riwayat hidupnya tercatat rapi di dalam sejarah? Tidak ada. Sedangkan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang pernah beliau ucapkan, apa yang pernah beliau lakukan semasa hidupnya, langsung direkam oleh istrinya, direkam oleh sahabatnya, dicatat oleh para tabi'innya, sehingga ribuan hadis yang secara khusus mencatat akhlak dan pribadi Rasulullah. Dan yang paling mengagumkan kepada kita, ternyata yang dicatat dari kehidupan Rasulullah itu bukan hanya persoalan-persoalan besar, tapi masalah-masalah kecil pun direkam rapi. Bukan hanya bagaimana cara Rasulullah sholat, bukan hanya bagaimana cara Rasul memimpin pasukan di medan perang, bukan hanya bagaimana cara Rasulullah melakukan ibadah haji, tapi masalah-masalah yang kecil pun direkam rapi, tidak ada yang terlewat. Bagaimana cara Rasulullah tidur dan bangun tidur, direkam oleh istrinya, disampaikan kepada sahabatnya. Bagaimana cara Rasulullah masuk WC dan keluar WC, bagaimana cara Rasulullah makan dan selesai makan, bagaimana cara Rasul batuk, bagaimana cara Rasul meludah, semua direkam rapi dalam sejarah. Inilah hebatnya Nabi kita. Nabi Muhammad kalau masuk WC selalu melangkahkan kaki yang kiri dulu, baru yang kanan. Kalau keluar yang kanan dulu, baru yang kiri. Kita ini umat Rasul. Saya mau tanya, kalau kita masuk WC, kira-kira kita biasanya selalu melangkahkan kaki yang mana dulu? Kadang-kadang orang mau asal asup, komukir pangseng. Di WC itu Rasulullah tidak pernah ngobrol, Pak, apalagi nyanyi. Di Bandung kan banyak artis-artis WC yang belum direkam-rekam. Itu baru dah. Anak-anak yang biasa nyanyi di WC itu. Kalau bapaknya, ya cuma nyontohan unggul. Bahkan di dalam WC itu dianjurkan oleh agama, ngadehem. Ngadehem di WC itu dapat pahala, Pak. Sunat hukumnya menurut ahli fikih. Agama mana yang mengajarkan dehem jadi ibadah? Satu pahala. dua pahala. Pengen banyak pahalanya enggak gerem. Kenapa ngadehem di WC disunatkan oleh agama? Ini menurut ahli fikih fungsinya ada dua. Yang pertama untuk memberitahukan orang yang di luar bahwa di dalam ada orang. Yang kedua untuk membantu lancarna perhejeunan. Jeleng. Itu begitu hebat Pak Islam ini. Saya mengajak kepada kita semua, marilah kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul yang mungkin selama ini banyak ditinggalkan orang. Terus terang saja, kita pakai baju merasa bukan ibadah. Pakai sandal bukan ibadah. Masuk WC merasa tidak ibadah. Padahal berapa kali kita ganti baju tiap hari, berapa kali ganti sandal tiap hari, berapa kali kita masuk WC setiap hari. Andai itu diniatkan ibadah dan aturan mainnya jelas, insya Allah kebaikan kita ini semakin numpuk. Rasul pakai sandal saja dipilih, mana yang kiri, mana yang kanan. Selalu melangkah apa? Memasukkan yang kanan dulu, baru yang kiri. Buka yang kiri dulu, baru yang kanan. Kaos kaki, dan lain sebagainya. Selalu mengawalkan itu. Kenapa? Karena kita terlalu menganggap remeh ke dalam masalah-masalah kecil. Padahal terus terang, banyak orang yang celaka itu gara-gara masalah kecil. Cung, siapa di sini yang pernah keberian ku cucuk sapi? Saya yakin enggak mungkin kita enggak pernah keselek dengan tulang sapi itu. Kita banyak keberian teh Pak ku cucuk peda. Kita banyak meremehkan hal-hal yang kecil padahal itu yang sangat membahayakan. Bapak punya mobil harga 1,2 miliar, pentilnya rusak, enggak mungkin jalan. Satu saat Rasulullah lewat dua kuburan. Rasul menangis di depan kuburan itu. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasul? Padahal aku tidak melihat ada orang yang ada di hadapanmu. Aku pun tidak pernah mendengar ada suara. Apa yang sedang kau tangisi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hei sahabat, andai kalian mendengar apa yang aku dengar sekarang ini, kalian tidak akan kuat mendengarkannya. Ini dua ahli kubur sedang disiksa bertahun-tahun oleh Allah. Dia menjerit kesakitan. Kenapa ya Rasulullah? Apa dosa yang pernah mereka lakukan? Kata Nabi, gara-gara mereka tidak sempurna istinja, tidak sempurna ombe. Sampai Rasulullah mengatakan kepada sahabat, tanazzahu anil baul, fa inna amat adzabil qabri minal baul. Kalian harus hati-hati dengan masalah ombeh, dengan masalah istinja itu. Karena kebanyakan orang yang disiksa nanti di hari kiamat, itu akibat ombehnya tidak sempurna. Istinjanya itu tidak sempurna. Ya kita banyaklah sering menyaksikan, misalkan di jalan, bapak-bapak kadang-kadang turun di motor, turun di mobil, surungkui ke juru neangan tangkal. Nangtung weh, deket tangkal. Wrrr. Beres sintruk lelepkeun deui, aduh ya Allah geus teh eta boga adi disintreukan kitu, aneh sih mah. Bagaimana kalau air kencingnya itu nyiprat ke celana Pak, terus celananya dipakai sholat? Sehebat apapun sholatnya, bacaannya hebat fasih, ruku sujudnya sempurna, alamat sholat itu tidak akan diterima. Kenapa? Karena pakaiannya kotor dengan najis. Cuma secipratan air kencing, setetes air kencing, sampai menghancurkan pahala sholat yang begitu besar. Kenapa? Karena kita melalaikan hal-hal yang kecil. Contoh lagi ini, saya kasih contoh. Seorang pedagang, tukang jeruk atau tukang kain. Mang, tolong pangilokeun lah 5 kilo. Kata tukang jeruk, mau saya kurangi ah. Lumayanlah dari seorang sekian os, ada 50 orang yang beli sekian kilo. Saya yakin si pedagang ini tidak akan berani mengurangi kiloannya itu sampai 1 kilo. Saya yakin dia tidak akan berani. 5 kilo jadi 4 kilo. Kena ketahuan. Paling dia siap mengurangi cuman 1 os. Cek si pedagang pirage saos da moal di kilo deui, ah tidak akan ketahuan. Allah mengatakan tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Engkau menganggap remeh kepada masalah yang kecil, padahal di hadapan Allah itu sangat besar. Coba lihat tukang kain, "Mang, tolong ukur 5 meter, Mang." "Oke." Kata si yang motong kain ini, "Ah, mau saya kurang ya, lumayan 5 cm juga dari seorang, 20 orang lumayan kan? Udah 1 meter." Dia tidak akan berani ngurangin 1 meter. Paling 5 cm atau mungkin 3 cm kurangi, tok, potong. Kata si pedagang ini, "Ah, pirage 5 cm mual kanyahoan." Allah mengatakan, "Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Engkau menganggap remeh masalah-masalah kecil padahal di hadapanku itu sangat besar. Sampai tukang urangan takaran, timbangan, kiloan, dinas oleh Allah langsung dalam Quran. Dia akan menjadi penghuni neraka wail. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idaktalu alan nasi yastawfun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita kembali ke awal. Kenapa akhlak Rasulullah itu direkam? Kenapa akhlak Rasulullah dicatat? Kenapa akhlak Rasulullah diterangkan di pondok pesantren, di madrasah, termasuk di kantor kita, termasuk di istana negara? Karena menurut catatan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 22. Bahwa seluruh akhlak Rasulullah itu menjadi suri tauladan, contoh yang baik buat orang-orang yang mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat. Teladan hidup kita menurut Quran bukan Megawati. Teladan hidup kita bukan Gus Dur. Teladan hidup kita bukan SBY. Teladan hidup orang mukmin bukan Yusuf Kala. Teladan hidup orang mukmin bukan Amin Rais. Tapi teladan hidup kita cuma satu di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada sahabat, ada santri saya yang nanya itu, "Pak Ustaz, apakah seluruh apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dulu, apa wajib untuk umat secara keseluruhan?" Dan ini yang penting saya jelaskan. Tentunya tidak. Tidak semua diwajibkan kepada umat. Ada yang wajib, ada yang cuma anjuran, sunat saja untuk umat karena tidak akan kuat umat kalau diwajibkan. Tapi ada yang tidak diwajibkan, tidak dianjurkan. Tapi kalau umat mau melakukan, silakan, karena tidak ada larangan. Contoh masalah kultur, budaya. Dulu Rasulullah lahir di kota Mekah. Sedikit banyaknya Rasul akan terikat dan terkait dengan budaya Arabnya itu. Contoh misalkan dalam berpakaian. Rasul tidak pernah pakai blue jean. Rasul itu tidak pernah pakai baju model gini. Rasul tidak pernah pakai baju model saya ini. Kamu belang-belang. Rasul tidak pernah pakai jas. Rasul tidak pernah pakai kolor, dikokolor, kaitu kadiu, model urang. Apa yang beliau pakai? Itu pakaian gamis. Gamis itu pakaian panjang ke bawah, lazimnya orang Saudi sekarang. Coba lihat, dari mulai pejabat sampai supir sama pakaiannya. Gamis. Yang beliau senangi pakaian putih. Beliau kepala selalu ditutup dengan sorban. Itu kebiasaan Rasulullah. Apakah kita wajib harus potongan pakai gamis? Tidak. Dianjurkan? Tidak. Bagaimana kita mau pakai? Silakan. Budaya Arab dengan budaya Indonesia berbeda. Yang diwajibkan oleh agama bukan potongannya, tapi yuwarisau antikum warisha, nutup oratna. Yang diwajibkan urusan potongan modal itu urusan budaya. Nutup oratnya ini yang dianjurkan, diwajibkan oleh agama. Tapi kalau memaksakan silakan. Nanti untuk karyawan Telkom dianjurkan pakai gamis aja semua. Misalkan ada undang-undang, kabeh pakai gamis, ngabring ke pasar, ngabring ke supermarket, ke mall pakai gamis. Mereka akan kaget, "Uduh, orang Arab, wey. Tapi nahabat beda irung nanya ima, wey." Silakan, kalau mau seragam Telkom diganti dengan gamis semua, silakan. Tapi harus siap diketawain orang. Kenapa? Nggak umum. Bukan budaya kita. Kadang yang pulang haji juga nggak mau pakai itu. Kecuali para kiai. Kiai juga tidak mau, tidak semua yang mau pakai. Karena gamis itu pantasnya bagi yang tinggi. Kayak orang Arab kan, pantas tinggi, perutnya gede. Ini kecil pakai gamis, nggak kelihatan. Bingung nanti. Ibu, ibu, potongan, mode, silahkan. Itu urusan budaya. Tapi yang jelas harus nutup orat. Cek urang Bandung metong, cul dog-dog, tinggal eagle. Potongan hebat tiap bulan ganti, tapi orat tetap terbuka, tidak tertutup. Ke bawah pakai rok, di atas paha. Mending mun paha mulus. Kita geus pinuh ku goreng jengkol. Make baju lek mong nepi ka raweuy akar kelek teh. Berangkat ke toko, ke pasar, tukang jengkol, tukang duku, supir, malalotot. Ngan anehna kalau tidur dengan suami, segala ditutup anehna teh. Ai kaluar dibuka, tapi kalau tidur dengan suami, segala ditutup. Karena pakai training, kaluhur pakai sweater. Turuban ku simut, nepi ka salakina tengah huleng di jurus nanya. Cek salakina di aing rek timana mimitina ieu teh. Asa ngekepan leupeut aing. Silakan potongan mode tidak sama boleh, tapi yang penting nutup aurat. Contoh yang kedua, maaf ini saya harus saya jelaskan ini. Yang kedua, contoh dulu Rasulullah kalau berangkat kemana-mana selalu memakai alat transportasinya itu unta. Apakah kita wajib harus pakai unta? Tidak. Dianjurkan? Tidak. Bagaimana kalau kita mau pakai? Silakan. Hari ayam mau unta nah. BCM ya, Billy. Saya jelaskan ini supaya jangan ada kesalahpahaman. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Ini tidak sunnah Rasul. Kita demi sunnah Rasulullah. Makanya saya sampaikan ini. Bisi Bapak misalkan mau ke Mekah tahun depan. Untuk jemaah Telkom demi menjunjung tinggi sunnah Rasul, nggak usah pakai pesawat lah. Kita pakai unta saja ke Mekah. Ya, tapi Bapak kan untanya juga nggak ada, Pak. Ya, orang nyewa kebun binatang lah. Silakan, siapa yang mau melarang? Ngantuk kebayang, itu mikir dua kali, Pak. Angkleng, angkleng. Di pada larang, pada nanya, Pak, kemana? Ke Mekah. Orang lain udah pada pulang, dijemput ke Cengkareng. Ini baru nyampe Bogor. Masya Allah, Akbar. Jangan gara-gara dulu Nabi pakai unta sampai berani mengharamkan mobil. Nggak kebayang kalau dari rumah masing-masing ke sini pakai unta, ada di mana parkirna? Kacau Pak Wali, mau penghijauan, beake ku unta urang. Na'udzubillah ya Allah. Silahkan pakai unta, tapi tidak diwajibkan. Itu cuma alat yang diwajibkan oleh agama melakukan ibadah haji di Mekah. Urusan cara nyampainya dari Indonesia ke Mekah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Itu urusan kalian, kalian lebih tahu urusan dunia daripada aku. Silakan pakai mobil, mau berenang, silakan. Lep, teleh, misalkan di dia, pek, muncul di Jeddah, tinggal sirah. Dulu Rasulullah kalau beres sholat, selalu mengucapkan tasbih, 33. Subhanallah, subhanallah, 33. Alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, 33. Perlu diketahui, yang dianjurkan oleh Rasul itu, yang dicontohkan oleh Rasul, baca tasbih 33, hamdalah 33, Allahu Akbar 33. Urusan cara ngitungnya tidak sama, tidak jadi dosa. Jangan gara-gara dulu Rasul pakai jari, sampai berani orang mengharamkan tasbih. Tasbih mah cuma cara ngitung. Silakan. Mau pakai tasbih? Silakan. Mau pakai jari? Boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di samping kirinya ada pemuda enggak bawa tasbih, dia bawa pentul korek api. Ngitung pakai pentul korek api. Boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang pakai cipuah? Boleh. Ada yang pakai batu kerikil, kakek-kakek udah pakai batu. Aduh, geus herang batu nanti. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan. Di pojok sana ada tukang cilok. Pakai cilok, boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang penting sempurna, 33. Di pojok sana jangan pakai tasbih. Silakan. Lu, Pak Ustadz, saya kalau pakai tasbih Bandung ini terlalu kecil, suka jatuh. Gimana kalau pakai tasbih Jawa Timur, nusa gede-gede pereup dia. Bawa panggul ke masjid. Beres, amparkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Silahkan. Yang penting sempurna 33. Jangan gara urusan tasbih umat Islam jadi bertengkar. Na'udzubillah. Baca, Bu ya. Tasbih 33. Itunya yang dianjurkan itu. Tapi harus tamat. Jangan seperti nenek-nenek di ujung berung baca tasbih 33 itu cuma sebentar. Isi horeng macana disingkat. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Nyepu gua tereh tamat atuh. Ini yang satu, ini. Ya, terakhir, contoh terakhir. Dulu Rasulullah kalau beres salat selalu baca tahlil, la ilaha illallah. Yang dianjurkan oleh Rasulullah tahlilnya itu. Urusan godegnya, geraknya itu seni itu mah. Awas umat Islam jangan rame bertengkar tetangga dengan tetangga gara-gara godeg, aneh sih. Yang dianjurkan itu baca tahlilnya, la ilaha illallah. Mau gerak semua silahkan, kalau memang merasa husu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah saya mah pandang terlalu capek, mau kepala saja boleh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gimana Pak Ustaz kalau isbatnya itu tah illallahnya itu ke bawah, boleh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah saya mah kaluhur, pek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pek. Gimana kalau ke samping Pak Ustaz ke kikir, mangga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pek. Nah nanti Pak Ustaz kalau ada tamu ngadon sholat di sini ikut sholat, beres sholat dia langsung minggir ke pojok sana, baca tahlilnya sendirian. Gitu macana teh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Antep. Nyungsep geuninya. Kan dia mau disampurkeun didegungkeun sirana. Nanaonan goblok sih teh. Aduh, orang lain pakai tahlil, ini pakai goblok. Yang penting tahlil. Apa yang harus kita ambil dari kehidupan Rasulullah itu? Intinya satu saja mau saya sampaikan ini dalam waktu yang 5 menit lagi ini. Yang harus kita ambil dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3. Satu, asyiddau 'alal kuffar. Kekuatan akidah beliau. Ini yang harus kita ambil. Yang kedua, ruhamau bainahum. Kasih sayang beliau. Nabi punya kasih sayang. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Nabi dan para sahabat memiliki semangat pengabdian kepada Allah. Yang pertama, kekuatan akidah beliau yang harus kita ikuti. Tegar, harta, nyawa dia korbankan untuk keyakinannya itu, keimanan, karena ini yang akan menjadi modal kebahagiaan. Ketika Nabi ceramah di Bukit Sofa, ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a, ad'ukum an tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Hei semua manusia, aku umumkan kepada kalian, aku adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah untuk mengajak kepada kalian untuk menyembah Allah, mengesakan Allah. Berhala bukan Tuhan, itu Ka'bah bukan Tuhan, batu-batuan bukan Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan aku dan menciptakan kalian. Langsung Abu Jahal angkat tangan, Pak, acungan tangan. Hei Muhammad, tabban laksum ya Muhammad, turun Muhammad, celaka engkau. Cuma ini kami dikumpulkan. Jibril turun. Tabbat yada abi lahabi watab. Muhammad, bukan kamu yang akan celaka. Silahab. Teruskan. Terus dakwah. Datang lagi orang kafir datang ke rumah Nabi Muhammad. Hei Muhammad, pilih satu di antara 3. Mau cewek, mau harta, mau jabatan. Kalau kau pengen perempuan, akan aku pilihkan perempuan yang paling cantik di muka ini. Kalau engkau pengen jabatan, aku angkat engkau jadi pemimpin Quraisy. Kalau engkau ingin harta, seperempat apa setengah harta kekayaan Quraisy akan aku berikan kepadamu. Tapi tolong hentikan itu dakwahmu. Apa jawab Nabi? Tidak. Aku tidak perlu semua itu. Yang aku perlukan, kalian menyembah Allah. Andai itu bulan, apa matahari engkau turunkan, engkau taruh di tangan kanan saya. Itu bulan engkau turunkan, engkau simpan di tangan kiri saya. Tidak, setapak pun saya tidak akan berhenti berdakwah. Saminggu tiharita, baralik doi. Lobi doi. Gimana? Nego aja lah Muhammad. Gimana lah kalau gini aja, seminggu saya mau nyembah Tuhan kamu, tapi seminggu juga kamu harus adil dong nyembah Tuhan saya. Tidak bisa, kata Nabi. Jibril turun. Kul ya ayyuhal kafirun. Nabi Muhammad dibantai, Nabi Muhammad diusir, Nabi diasingkan, Nabi dibaikot ekonominya. Sahabatnya pun yang ikut kepada Nabi, ada yang dipotong tangannya, dicongkel matanya, dipotong kakinya, dipotong larangannya. Disiksa. Tapi mereka tersenyum. Kenapa? Akhirat lebih indah daripada kehidupan dunia. Nah, kadang-kadang ketergantungan kita kepada Allah itu cepat luntur. Dibere jadi huntu, eureun wiridan ge. Pusing sedikit, kadang-kadang sibuk sedikit, banyak masalah sedikit, libur. Biasanya baca Quran, libur. Sampeur ku babaturan ku teman, yeuh, pengajian rutin yeuh. Nyosoklah dirinya. Boro-boro hayang ngaji aing keur kieu mah. Liheur buguh mah. Na'udzubillah, biasanya melakukan kebaikan jadi berhenti. Padahal ujian yang kita terima sedikit saja. Oleh karena itu, yang ini saya mengajak ketergantungan kita kepada Allah. Ayo kita mantapkan kembali. Coba lihat tuh. Lihat. Anak-anak SMP, SMA, anak-anak SD. Begitu mengisi tes ujian, mereka ada yang pusing, mereka ada yang bingung. Tapi guru-gurunya yang ngawas, mereka tersenyum. Kenapa? Karena tahu apa isinya itu. Oleh karena itu, waktu kita diuji, gak usah bingung. Nggak usah susah nepika riweuh notog-notogeun maneh cek urang Bandung mah. Ajak Allah kerjasama. Ya Allah, saya engkau kasih ujian soalan hidup yang begitu berat, bantu aku ya Allah, gimana cara mengisi kehidupan ini, bagaimana cara mengisi soal ujian ini, tolong bantu aku. Allah ajak kerjasama. Kalau Allah turun tangan mau membantu kita, nah ada yang susah. Tuh lihat Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Di belakang si Aun sudah dekat. Di depan lautan membentang luas. Takut Nabi Musa? Tidak. Allahumma antal musta'an. Wa ilaikal mustaka. Ya Allah tolong aku secepatnya ya Allah. Allah menolong Nabi Musa. Bikin jalan di tengah lautan. Tidak ngutus orang PU. Yang diutus malaikat Jibril. Jibril ayo sampaikan ke Musa. Pukulkan itu tongkatnya. Jepret dipungkulkan tongkat. Berai jalan. Menurut otak mustahil. Tapi untuk Allah kecil. Tuh lihat lagi, waktu Nabi Muhammad di Gua Sur berdua dengan Abu Bakar, ditingker ku orang-orang kafir Quraisy, pedang sing soleh greng pak. Sampai Abu Bakar hampir menangis di dalam gua itu. Ya Rasulullah, gimana ini? La takhaf wa la tahzan, inna allaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih. Allah bersama kita, kita berdoa kepada Allah. Coba lihat, Allah menyelamatkan Nabi Musa, Nabi Muhammad dengan Abu Bakar dalam gua. Tidak ngutus jenderal. Yang diutus siapa? Laba-laba. Laba-laba tutup itu lubang gua. Pulang lagi pak orang-orang kafir. Nah mungkin Muhammad ada di dalam. Kan Muhammad belum lama. Kalau Muhammad ada di dalam, ini sarang laba-laba harus sudah hancur. Ayo kita balik lagi. Balik lagi. Kulancah bayangkan. Tuh lihat. Waktu Abroha. Ngagambarkan Abroha teh lain pecekek letik lain. Nama lagi Abroha. Geus kabayang bro nya Abroha. Jangkung badag kanaraanana gajah badag. Rek ngancurkeun Ka'bah Baitullah ketika berada di lembah Muhasyir di Muzdalifah, dipanggil semua orang kafir Quraisy termasuk Abdul Muthalib. Ya Abdul Muthalib, besok saya akan hancurkan itu Ka'bah tempat ibadahmu itu. Kata Abdul Muthalib, boleh saja. Tapi unta saya yang kemarin mana tolong kembalikan. Nya kakak eta mah Abroha suri. Tapi mau dicontohkeun teu hafal. Kata Abroha, Abdul Muthalib, tempat ibadahmu mau dihancurkan malah engkau minta tebusan unta. Penting mana Ka'bah dengan untamu itu? Kata Abdul Muthalib, Abroha, jangan dulu ketawa. Itu mah unta milik saya sini, titipan dari Allah mau saya urus. Ka'bah itu pemiliknya Allah, yang ngurusnya Allah, yang melindungi Allah. Kalau engkau mampu, silahkan saja. Abdul Muthalib pulang ke rumah. Dia umumkan ke seluruh warga Mekah. Hei, warga RT 3 RW 6, besok Abroha mau menghancurkan Ka'bah. Kira-kira begitu. Kalian ngungsi tidak akan kuat. Apa jawab orang Mekah? Tidak. Aku akan hadapi apapun yang terjadi. Mual kuat, mual ngungsi. Biar Allah yang berbuat. Pada ngungsi. Besoknya Abrohah datang dengan tentara bergajahnya. Paket, paket. Daku gajah dua ge hancur Ka'bah teh Pak sebenarnya mah. Tapi hebatnya Allah, coba lihat. Allah menghancurkan Abrohah dan bala tentaranya tidak ngutus Kopassus. Siapa yang diutus oleh Allah? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, cuma burung-burung kecil yang diutus oleh Allah. Abrohah remek hancur. Tuh lihat lagi Pak. Nabi Yunus. Nabi Yunus di dalam perut ikan diikat tiga lapis, diikat, dibuang ke lautan, dimakan ikan. Artinya ada di dalam perut ikan, di dalam lautan, jaba diikat. Menurut otak mustahil, enggak mungkin bisa keluar dia. Tapi di dalam perut ikan dia baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Musa dikeluarkan dari perut ikan dari kekuatan doa. Makanya kalau kita mau ditolong Allah, tidak ada yang sulit buat Allah itu. Cobalah memohon kepada Allah. Alhamdulillah. Apalagi tengah malam, malaikat itu turun tiap malam itu Pak, ngontrol. Kata Allah, hei para malaikat, pandang oleh kalian, saksikan oleh kalian, andai tengah malam ini ada umatku, hambaku yang bangun memohon pengampunan, akan aku ampuni dosa mereka. Andai mereka ada yang bertobat, akan aku terima tobat mereka. Andai mereka ada keinginan, akan aku penuhi keinginan mereka. Begitu hebat Allah memberikan waktu, malaikat itu turun. Cuman urang naungkul. Kadang malaikat datang ke RT 3, ke hiji lemur tak mungkin ke rumah kita. Begitu masuk ke kamar, malaikat balik lagi. Aduh, kalau disambut ku kerek. Balik lagi, pas malaikat ngelihat sebelah sana ada remang-remang caang. Wah, jigana keur tara, keur naon, keur tahajud. Sampurkeun keur gapleh. Malaikat balik lagi, masuk lagi ke rumah RT 2. Begitu masuk ke kamar, mingkin bingung malaikat. Kenapa ini sarungnya satu, ari kakina opat? Balik deui. Kitanya saja Pak yang tidak bisa diurus. Ini satu yang harus kita contoh dari Rasulullah itu, kekuatan akidahnya. Yang kedua, rahama, kasih sayangnya ini. Kita cinta dan sayang. Sayangi orang tua, sayangi bapak, sayangi keluarga, sayangi. Dan semua amal kita ini ternyata berfokus kepada hati, nilai kasih sayang. Sampai waktu kita mengadakan hubungan dengan Allah, sholat saja masih ada pertimbangan manusia Pak. Nabi pernah memperlambat sholat ruku gara-gara ada orang yang baru datang. Nabi pernah mempercepat sholat gara-gara di belakang ada anak yang nangis. Sampai dalam ilmu fikih diatur sedemikian rupa Pak, itu waktu sholat saja. Ternyata hubungan dengan manusia lebih banyak. Haji, baru masuk haji mabrur kalau dia pulang dari haji baik dengan sesama. Standar kemabruan haji ini baik dengan sesama. Sholat, sholat yang mau diterima oleh Allah bukan sholat yang hebat ruku dan sujudnya, bukan cuma hebat bacaannya. Tanha anil fahsya wal munkar. Setelah sholat dia berbuat munkar lagi tidak, berbuat fahsya lagi tidak, baik enggak dengan manusia. Kalau dia jelek, semua akan sia-sia. Sebelum saya berdoa, saya pernah ngutip ini. Ketika Rasulullah ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia rajin tahajudnya, rajin saum sunatnya, rajin sodakohnya, apakah dia akan masuk surga ya Rasul? Kata Nabi, la bal hiya finnar. Tidak. Bahkan perempuan yang kau ceritakan tadi akan menjadi penghuni neraka jahannam. Kenapa ya Rasulullah? Li'annaha tu'dhil jiran. Karena dia sering menyakiti hati tetangganya. Gara-gara menyakiti hati tetangga, orang akan termasuk, akan terhalang masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang selalu memutuskan silaturahim. Sayangi sopir-sopir kita. Sayangi pembantu kita. andai kalian, kata Rasulullah, melihat ada pembantu di rumahmu dan dia orang muslim, jangan engkau pandang karena dia orang miskin kerja di rumahmu, seenaknya kalian memperlakukan mereka. Tapi pandanglah, coba lihat apa yang ada di dalam dada mereka. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mereka itu saudara kita, mereka itu satu agama dengan kita, satu pandangan, satu prinsip hidup dengan kita. At'imukum mimma ta'kulun, beri makanan mereka, apa yang kalian makan. Ulah nepi ka urang meuli buah-buahan, beli kue, pembantu tidak kebagian, sementara tamu-tamu kita yang kaya-kaya malah balak kecerakan makan-makan di rumah kita. Na'udzubillah ya Allah. Syarrut ta'am, ta'amul walimah allati tud'a bihal agniya wa yamna'uhal masakin. Makanan yang paling buruk itu adalah makanan yang ada di rumah orang kaya atau di tempat pesta yang cuma disediakan buat orang kaya saja. Yang lain tidak kebagian. Yang miskin tidak diundang, tidak diberi. Coba lihat lagi bulan Ramadan, Pak, parsel di mana-mana. Apa ada parsel yang mampir ke rumah fakir miskin? Tidak ada. Parsel numpuk di orang-orang kaya. Tabelit sodakoh teh, lain ti luhur ka handap tapi ti handap ka luhur. RT meuli parsel kirimkeun ke RW, RW ngirim lurah, lurah ngirim camat, camat ngirim bupati, ngirim wali kota. Jadi numpukna kadaharan ngareureuna di luhur, di jelema-jelema nu geus kepek beuteungna tiba heula. Coba lihat fakir miskin. Sayangi, tumpukan cinta dan kasih sayang. Sebetulnya saya ingin membahas masalah kasih sayang satu saat supaya lebih luas lagi. Tapi saya yakin ketika kita mendengar nama kasih sayang, cinta kasih, kita sudah bisa membayangkan apa yang harus kita lakukan. Dan yang paling akhir, yang harus kita malu, Rasulullah itu punya kekuatan ibadah yang begitu hebat. Tengah malam ketika beliau sujud, ada darah, Pak, di kaki Rasulullah itu. Di telapak kakinya ada darah ngalir. Istrinya menangis, ya Rasulullah, lima datas na'u hadah. Kenapa engkau lakukan itu ya Rasul? Padahal engkau telah dijamin masuk surga. Engkau ini sudah masuk neraka, sudah dijamin masuk surga. Engkau sudah dijamin ampunan dosa. Tapi kenapa ibadahmu begitu hebat? Apa jawab Nabi? Cuma satu jawaban yang keluar. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas kalau aku menjadi orang yang paling bersyukur di muka bumi ini? Kita belum punya jaminan. Yuk. Kita sama-sama mencontoh dan meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat bisa duduk berdampingan bersama beliau, memperoleh syafaat uzma dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Ya Allah, saat ini kami meninggalkan segalanya demi kecintaan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sebelum kami keluar dari tempat ini, ampuni kami. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Seandainya pada hari kemarin kami kurang berbakti kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni kami seandainya kami kurang berbuat baik kepada ibu dan ayah kami. Ampuni kami, ya Allah, seandainya kami tidak bisa mendidik anak-anak kami. Ampuni kami jika seandainya kami ini banyak lalai melakukan tugas-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu mencintai Rasul-Mu. Masukkan kami ke tempat yang mulia bersama Rasul-Mu, ya Allah. Kami ingin memperoleh syafaat dari-Mu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur. Jadikan kami orang-orang yang pandai bersabar di saat kami menghadapi musibah. Jauhkan anak-anak kami dan keluarga kami dari maksiat, dari perbuatan-perbuatan munkar, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Di Telkom ini kami bekerja. Di tempat ini kami melakukan hubungan baik dengan teman-teman kami, dengan pimpinan kami. Di tempat ini kami lakukan hubungan baik dengan sesama kami. Di tempat ini pun kami lakukan ruku dan sujud. Di tempat ini pula ya Allah, kami timba ilmu-Mu, kami mendengar nasihat-nasihat-Mu. Dari tempat ini pula ya Allah, kami menerima rizki-Mu. Dari rizki yang kami peroleh ini, kami bisa berbuat baik kepada ibu dan ayah kami. Kami bisa mendidik anak-anak kami, kami bisa menyekolahkan anak-anak kami. Kami bisa sejahterakan keluarga kami. Ya Allah, lindungi tempat kami bekerja ini dengan keberkahan-Mu. Lindungi dengan rahmat-Mu. Jauhkan kami dan perusahaan kami ini, ya Allah, dari tindakan orang-orang yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.